Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa qala subhanahu: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala rabbuna: ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من النار. أما بعد حاضرين والحاضرات akramani wa iyyakum, kita panjatkan puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada al-Islam. Al-Islam agamanya para anbiya. Yusuf alaihi salam mengatakan: tawaffani musliman. Ya Allah, wafatkan aku sebagai muslim. Wa alhiqni bis-salihin. Dan wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Demikian pula Ibrahim. Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi seorang muslim, muslimainal lak wa min dzurriyyati. Minta kepada Allah agar menjadi seorang yang muslim. Seluruh para anbiya, demikian pula Musa alaihissalam, wa ana awwalul muslimin. Musa alaihissalam mengatakan, aku adalah orang yang paling pertama kali Islam pada zamannya alaihissalam. Yang ini kita tidak pernah meminta sebelumnya, karena hidayah mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah meminta agar Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang penuntut ilmu, agar Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim yang saleh, muslim yang berupaya untuk mentauhidkan Allah. Kita enggak pernah meminta. Kita tidak pernah meminta kepada Allah, tapi Allah memberikannya kepada kita. Hal ta'ala al-insani hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Belumkah datang waktunya bagi mereka manusia di mana mereka ketika itu adalah sesuatu yang belum bisa disebut, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Inna khalaqnal insana min nutfatin namshajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka manusia daripada air mani yang memancar, kemudian setelah mereka menjadi manusia kami berikan ujian untuk mereka, dan kami berikan mereka dua pintu ilmu, sami'an basiran. Sami' pendengaran, basiran dan juga penglihatan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. dan kami memberikan petunjuk kepada mereka, menunjukkan jalan untuk mereka. Kata Allah, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Kafirun billah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan rukuk, enggan sujud, enggan mentauhidkan Allah, enggan mengikuti kitabnya, enggan untuk mengikuti rasul-rasulnya. Kufur. Dan ternyata barakallahu fikum, kita termasuk, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai hamba yang syakura, hamba yang bersyukur. Diberikan nikmat Islam, diberikan hati yang tunduk pasrah kepada Rabbul Alamin. Karena bersyukur jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala akan taufik yang sampai kepada antum akan keislaman. Kemudian taufik berikutnya yaitu ketika Allah Subhanahu memberikan kecintaan terhadap din. Allah Subhanahu menanamkan taufik, melimpahkan rahmatnya, memasukkannya ke dalam hati antum untuk cinta ilmu, mencintai ibadah, mencintai kalamnya, mencintai rasulnya. Ini termasuk nikmat di atas nikmat. Ketika seorang hamba bisa mencocoki apa yang Allah ridhai, di antaranya dengan menuntut ilmu. Ini merupakan sunnah para anbiya, sunnahnya para nabi, yang mereka berdakwah di atas ilmu, dan merupakan ciri ciri pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka selalu berucap, berbuat, mengamalkan seluruh ibadahnya dengan mencocoki kitab dan sunnah. Karena Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan khabar dari Allah bahwasanya ada orang yang lebih alim daripada dirimu yang bernama Khidir alaihissalam, Allah mengabarkan kepada Musa bahwasanya Khidir alaihissalam memiliki ilmu yang tidak ada pada dirimu. Musa memiliki ilmu yang tidak ada pada Khidir. Khidir memiliki ilmu yang tidak ada pada Musa alaihi wassalam. Apa yang dilakukan oleh Musa alaihi wassalam? Cuma dengar saja, oh ada orang yang lebih alim daripada saya, berhenti. Atau safar, mencari ilmu tersebut, mencari petunjuk, meminta kepada Allah tunjukkan orang tersebut. Ternyata beliau meminta kepada Allah, minta ditunjuki di mana Khidir. Maka Allah mengabarkan bahwasanya Khidir berada di antara dua lautan alaihi salam. Apa yang dilakukan oleh Musa alaihi salam? Safar, berjalan, pergi menuju Khidir alaihi salam bersama muridnya Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Berangkat dengan perjalanan yang sangat jauh, membuat mereka capek. Sampai-sampai Musa alaihi salam mengatakan, falamma jawaza qala li fatahu atina ghadana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Ketika mereka sudah melalui dua lautan tersebut, kelewat. Sudah ketemu dua lautan tapi kelewat, terus berjalan. Musa kelaparan, subhanallah, lapar jemaah, menuntut ilmu. Maka Musa alaihissalam meminta kepada muridnya, atina ghadana laqad laqina min safarina hadha nasaba, berikan makanan siang kita, ayo kita buka. Kita buka makanan siang itu, sungguh kita sudah merasakan letih, perjalanan ini telah membuat kita capek, kelaparan. Kalimur Rahman, kelaparan. Kenapa jamaah? Mencari ilmu. Qala araita id awayna ila sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an adhkurah fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Bagaimana pendapat anda wahai Sheikh? Bagaimana pendapat anda wahai tuanku Musa alaihissalam? Ketika tadi kita berlindung di bawah batu besar, ternyata saya dilupakan oleh syaitan. Saya lupa untuk mengabarkan kepada kamu bahwasanya ikan itu lompat. Musa dan Khidir membawa bekal berupa ikan untuk mereka konsumsi sewaktu-waktu lapar, diproses makan. Ternyata ikan tersebut lompat dari tempatnya kemudian berjalan menuju laut. Saya lupa mengabarkan ini. Wa ma ansanihu illa syaitan. Tidaklah yang membuat aku lupa kecuali syaitan yang membuat aku lupa untuk menyebutkannya kepada anda. Pelajaran berharga jamaah. Lapar, capek, punya makanan, siap disantap, bisa dimakan, ternyata dihilangkan oleh muridnya. Pelajaran buat kita, pelajaran buat para guru. Ketika murid melakukan kesalahan, bahkan fatal, hendaknya guru harus memiliki sifat sabar. Lihat ke depan, jangan tersulut dengan emosi. Karena emosi itu sundutan bara dari syaitan, sehingga orang akan bereaksi dengan sangat cepat tanpa memikirkan akibat. Akhirnya murid ditempeleng, dipukul, ternyata membekas urusannya sama orang tua nanti. Kan demikian. Upayakan tenang. Ini guru terbaik. Apa kata Musa alaihissalam? Dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa. Itu tempat yang ditunjukkan oleh Allah. Di mana kamu menghilangkan ikan tersebut, justru itu tandanya. Kalau Khidir berada di daerah situ, kita kembali, ikuti jejaknya. Lihat tenang. Tidak terbawa dengan apa yang dialami oleh Musa alaihissalam berupa letih dan lapar. Harusnya guru demikian. Murid bikin masalah, ustaz lapar, ustaz capek. Murid bikin masalah, kira-kira apa yang terjadi? Melotot. Tidak jamaah. Upayakan untuk tenang. Ulama salaf kita telah memberikan contoh yang sangat baik. Perhatian. Di antaranya perhatian dengan kehadiran murid. Seperti Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi rahimahullah, seorang syekh, seorang mujahid, seorang abid, terkumpul hampir seluruh kebaikan ada pada diri orang ini rahimahullah. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan kalau tidak ada keutamaan sahabat radhiyallahu taala anhum, niscaya Abdullah bin Mubarak bisa masuk kepada jajaran para sahabat, namun tidak akan bisa sampai rahimahullah. Beliau pernah mengajar. Setelah mengajar sekian lama, maka beliau merasa kehilangan dengan salah seorang santrinya, muridnya. Maka ditanya kepada murid-murid yang lain, kemana si Fulan? Maka jawabannya, Fulan itu banyak masalah ya Syekh. Apa masalahnya? Terlibat hutang. Oh, hutang. Memang hutang sama siapa? Hutang sama si Fulan. Hutang sama si Fulan. Hutang sama si Fulan. Oh, banyak. Berapa? Sekian, sekian, sekian. Subhanallah. Na'udzubillah minad-dain. Aku berlindung kepada Allah dari hutang. Kemudian, barakallahu fikum, dalam waktu tidak sampai seminggu, ternyata muridnya sudah kembali hadir di majelis ta'lim. Kemarin syekhnya bertanya, kemana si Fulan? Menghilang. Kenapa? Banyak urusan untuk menutup hutang, bekerja. Dalam waktu seminggu ternyata muridnya sudah masuk ke dalam masjid. Kemudian ditanya, gimana kabar antum? Alhamdulillah baik. Kata syekhnya, gimana masalah antum sudah selesai? Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup permasalahan saya dengan mengutus orang yang saleh yang telah melunasi hutang saya semuanya. Siapa yang lunasi? Abdullah ibn Mubarak. Subhanallah. Ulama guru melunasi hutang muridnya. Siap antum jadi guru seperti ini? Siap jamaah. Kalau antum diberikan kemudahan memiliki harta, kenapa harus antum simpan harta antum untuk diri antum? Mereka juga saudara-saudara kalian, mereka juga ahlus sunnah. Ini guru yang baik, masya Allah. Maka Musa alaihissalam mengatakan kepada muridnya untuk ikuti jalannya. Di mana tadi ikan tersebut berada? Maka Musa alaihissalam kata Allah, fawajada fiha, fawajada abda min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilman. Akhirnya fawajada, keduanya bertemu dengan hamba dari hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Lihat ucapan Musa alaihissalam, pelajaran buat kita yang sudah merasa da'i, biasa berdakwah, yang sudah merasa jadi ustaz, yang merasa punya ilmu, hendaknya kita baca ayat itu. Apakah kita merasa lebih alim daripada Musa alaihissalam? Bani Israel yang paling alim tentang Allah, Musa alaihissalam. Bani Israel yang paling abid, yang paling beribadah, yang paling getol, yang paling giat di dalam beribadah, Musa alaihissalam. Tapi lihat ucapannya kepada Khidir alaihissalam. Qala al-attabi'uka ala tu'allimani mimma 'allimta rushda. Boleh enggak saya ikut kamu? Musa alaihissalam memelas kepada siapa? Khidir alaihissalam. Mana yang lebih afdal? Musa alaihissalam lebih afdal daripada Khidir. Musa rasul, Khidir nabi. Musa Khalimur Rahman, satu-satunya makhluk yang pernah diajak bicara oleh Allah di muka bumi. Beliau tahu suara Allah. Musa alaihissalam pernah berdialog. Ini keutamaan. Tapi lihat bagaimana rendah hatinya beliau. Boleh enggak aku mengikuti kamu? Ala antu allimuni, agar kamu ajarkan saya. Mimma ullim darushda, dari ilmu-ilmu yang kamu telah pelajari, yang kamu telah dapati dari Allah, yang membimbing kepada jalan yang lurus. Pada awalnya Khidir alaihissalam menolaknya. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lan tuhid bihi khubra. Kamu enggak akan sabar wahai Musa alaihissalam. Bagaimana kamu bisa sabar terhadap suatu perkara yang kamu belum tahu perkara apa yang kamu akan hadapi? Kok bisa kamu mengatakan sabar? Karena itu kamu enggak akan sabar. Ini pendapat Khidir alaihissalam. Tapi Musa alaihissalam tidak berhenti begitu saja. Apa beliau ucapkan kepada Khidir alaihissalam? Ucapan yang menunjukkan akan mulianya seorang Musa alaihissalam. Allah mengabadikannya di dalam surat Al-Kahfi, yang telah kita, sebagian kita menghafalnya, walhamdulillah. Qala satajiduni insya Allahu sabira. Kelak kamu akan dapati aku sebagai orang yang bersabar, melas, meminta kepada syekh, meminta kepada alim. Karena Musa tidak memiliki ilmu yang ada pada Khidir. Sebagai bentuk pengagungan Musa kepada Allah, karena ilmu yang ada pada Khidir adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kelak kamu akan dapati aku sebagai seorang yang bersabar, insyaallah. Wala a'si laka amra, dan aku tidak akan menyalahi perintahmu. Masya Allah. Ini pelajaran bagus buat kita para penuntut ilmu, dan juga buat orang tua wali murid. Ketika satu lembaga pendidikan menetapkan ketentuan-ketentuan, ini dilarang, ini boleh, ini tidak boleh, ini tidak diperkenankan, maka yang wajib untuk orang tua wali murid adalah bersabar untuk mengikuti tata peraturan yang berlaku. Kenapa demikian? Agar mendapatkan ilmu daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik jemaah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita di sini, dijadikan sebagai seorang muslim, masya Allah, ini nikmat yang azimah. Kemudian dijadikan muslim yang mau menuntut ilmu, mau safar, mau pergi, mau berangkat, meninggalkan kesenangannya, meninggalkan jadwal keluarganya, dia korbankan untuk apa? Untuk sesuatu yang lebih penting tentunya daripada keluarganya, yaitu tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, pelajaran yang akan kita baca insyaallah ta'ala adalah pelajaran yang membahas tentang kaidah-kaidah di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang mendidik kita untuk mengikhlaskan seluruh perbuatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kitab Al-Qawaid Al-Arba, kaidah-kaidah yang empat yang ditulis oleh Imam Ar-Rabbani Al-Mujaddid Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, seorang alim yang sudah menghafal Al-Quran, belum sampai usia 10 sudah hafal Al-Quran Al-Karim. Seorang yang faqih terhadap fiqhul Hambali rahimahullah, yang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Najd negerinya berubah menjadi negeri At-Tauhid. Kitab yang azim, kitab yang sangat agung, yang para ulama sangat menganjurkan membacanya. Padahal kitabnya sangat tipis, tapi kandungan di dalam kitab ini masya Allah tebal sekali. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengucapkan, akan memberikan, akan mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaulan tsaqilan, ucapan yang berat. Tsaqilan, ucapan yang berat maknanya, ucapan yang sangat agung kandungan ayat-ayatnya. Karenanya 3, 2, 4 ayat, tapi luar biasa, masuk kepada seluruh kehidupan. Padahal ayatnya ringkas. Itulah Al-Quran, Al-Quran Al-Karim. Di antara apa yang telah disampaikan atau apa yang telah dituangkan oleh beliau rahimahullah dalam kitab ini, betul-betul kalimat-kalimat yang indah, hasil daripada tadabbur beliau akan Al-Quran Al-Karim. Kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Penulis rahimahullah mengawali dengan kalimat Bismillah, yaitu yang bermakna Bismillah bi isti'anah, yang bermakna dengan, aku meminta pertolongan dengan Bismillah, dengan aku menyebut nama Allah Tabarakat dalam rangka minta berkah. Jadi ada dua faedah di antaranya. Kenapa penulis mengawali kitabnya dengan ucapan Bismillah, minta tolong dengan menyebut nama Allah, dan meminta berkah dengan menyebut nama Allah, dan juga sebagai tanbih, peringatan akan apa yang akan diperbuat. Ketika menulis dengan ucapan Bismillah, ini memberikan peringatan. Kamu baru menulis dengan ucapan nama Allah, dengan menggunakan nama Allah, kalau begitu hati-hati tulisanmu, karena kamu sudah mengucapkan nama Allah. Mau makan, Bismillah, hati-hati. Makanan yang kamu makan, kamu sebut nama Allah. Jangan sampai tenaga, energi yang dihasilkan daripada makanan tersebut kamu gunakan untuk bermaksiat. Mau apa lagi? Mau bekerja, antum mengucapkan Bismillah, antum baru saja mengucapkan nama Allah, hati-hati, amanah ketika bekerja. Kenapa? Karena antum sudah menyebut nama Allah. Ini diantara sebab atau fawaid faedah kenapa mengucapkan nama Allah di awal setiap ucapan atau perbuatan untuk peringatan kepada takwa. Ar-Rahman yang memiliki rahmat yang luas, dzurrahmatil wasi'ah. Ar-Rahim yarhamu Allahu ibadahu man yasha. Rahmat Allah yang Allah menyambungnya kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Arti Rahman dan Rahim, kalau digabung maknanya berpisah, kalau dipisah maknanya bergabung. Maha Pengasih. Tapi kalau digabung maknanya berbeda. Kalau Ar-Rahman itu menunjukkan kepada sifat, sifat Allah yang luas rahmatnya. Muslim, kafir mendapatkan kasih sayang Allah berupa rizki misalnya. Mereka mendapatkan kehidupan, mereka mendapatkan rizki, mereka makan, mereka minum. Ini pengaruh dari nama Allah Ar-Rahman. Mereka mendapatkan kasih sayang, namun dari bentuk zahirnya saja. Adapun Ar-Rahim, ini maknanya yang lebih dalam lagi, yaitu yarhamullah ibadahu man yasha. Allah merahmati kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Yang mukmin mendapatkan rahmat, yang kafir tidak mendapatkan rahmat. Itu makna rahim, perbuatan. Jadi kalau Rahman menunjukkan kepada sifat Allah, adapun Rahim itu menunjukkan kepada perbuatan Allah yang merahmati hamba yang Dia kehendaki. Penulis mengawali dengan ucapan bismillah sebagai bentuk pengikutan kepada kalamullah, Al-Qur'an Al-Karim. Karena tidaklah Al-Qur'an diberikan pembatas-pembatas setiap surat kecuali dibatasi dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Al-Baqarah. Selesai bismillahirrahmanirrahim An-Nisa. Dijadikan kalimat bismillahirrahmanirrahim sebagai fasil, pembatas antara satu surat dengan surat yang lainnya, untuk menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran adalah zat yang maha rahman, zat yang maha rahim. Dan sebagai pengikutan kepada sunnah Nabi, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di awal beliau mengirimkan surat-surat, maka beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibn Abdillah ila Malik Mawquqis, ila Malik Farsi, ila Malik Rum. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan juga perbuatan Sulaiman alaihi salam, وتفقد الطير وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Ketika Sulaiman bikin barisan, ternyata beliau tidak mendapati adanya burung pelatuk. Mana burung pelatuk? Kemana dia? Apakah dia bolos daripada barisan? Bolos daripada pasukan yang sudah saya siapkan ini? Maka ternyata Hudhud, beliau membawa sesuatu, yaitu naba'un azim, membawa berita yang besar. Apakah berita tersebut? Berita itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'adzim wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Siapa yang ngomong? Hah? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong ini? Disebutkan dalam surat An-Naml. Allah menukilkan suatu berita. Siapa yang mengucapkan kalimat ini? Hudhud. Apa Hudhud? Manusia, binatang atau jin? Binatang. Apa kata Hudhud? Antum jangan kalah sama Hudhud. Inni wajadtum ra'atan tamliquhum wa utiyat min kulli syai wa laha 'arsyun 'adzim. Wahai tuanku, aku mendapati ada seorang wanita yang dia menguasai kerajaannya. Wa utiyat min kulli syai, dia mendapatkan segala sesuatu di dalam kerajaannya. Wa laha 'arsyun 'adzim, dia memiliki arsy, singgasana yang sangat besar. Tapi wajatuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Tapi ratu ini sama rakyatnya nyembahnya matahari selain Allah. Mereka nyembah Allah tapi nyembah juga kepada matahari. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون. Syaitan telah menipu mereka dengan membuat perhiasan sesuatu yang buruk dibungkus menjadi indah. Itu perbuatan syaitan. Akhirnya mereka tersesat dari jalan Allah dan mereka bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Apa kata Hud-Hud? Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Apa kata Hud-Hud? Tidakkah mereka menyembah Allah saja? Subhanallah, dakwah tauhid sampai ke burung. Dakwahnya Sulaiman. Seekor burung kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak menyembah Allah saja? Dialah yang telah mengeluarkan, memberikan rizki dari langit, bumi, dan Dia Maha tahu apa yang kalian lakukan. Apakah sembunyi-sembunyi ataukah terang-terangan? Dia Allah Maha tahu akan perbuatan kalian. Karena Dia adalah Allah, la ilaha illahu. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadati kecuali Dia. Wa rabbul arsyil azim. Masyaallah. Seekor Hud-Hud. Dan Dia Allah adalah sang pemilik arsy yang sangat agung. Kemudian Sulaiman alaihissalam memerintahkan Hud-Hud untuk mengirim surat kepada Ratu Saba. Kemudian sampai di kamar Ratu Saba, terkejut. Qalat ya ayyuhal malu inni utiyat ilayya ulqiya ilayya kitab innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Wahai para pemuka, telah sampai sepucuk surat kepada diriku. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Sesungguhnya isinya bismillahirrahmanirrahim. Ucapan bismillahirrahmanirrahim ini tulisan Sulaiman alaihissalam. Sifat mereka para anbiya ketika menulis surat, mereka biasa dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Masuk kepada muqaddimah. As'alullahal karim. Aku meminta kepada Allah Al-Karim yang maha mulia, Rabbal Arshil Azim, yang memiliki arsh yang sangat agung. An yatawallaka fid dunya. Aku memohon kepada Allah agar Dia memberikan pertolongan untukmu, fid dunya wal akhirah, untuk manfaat duniamu dan juga untuk akhiratmu. Sesuai dengan temanya, indahnya Al-Islam. Kita baru masuk kepada buku, sudah disebutkan oleh penulis bismillahirrahmanirrahim. Ini pun sudah menunjukkan akan keindahan Al-Islam, keindahan Al-Quran Al-Karim. Kenapa demikian? Karena yang membuat, karena yang menurunkan Al-Quran, yang mensyariatkan agama berupa Al-Islam adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha indah, yang maha rahman, yang maha luas rahmatnya, yang maha pengasih kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Kemudian disusul dengan doa. Penulis mendoakan para pembaca kita, para penuntut ilmu, untuk agar Allah memberikan pertolongan. Untuk siapa? Untuk penulis? La, untuk para pembaca. Penulis mendoakan semoga Allah memberikan pertolongan untukmu dalam kehidupan duniamu dan dalam kehidupan akhiratmu. Ini sifat ahlus sunnah, sifat penuntut ilmu. Ilmu menuntun kepada rahmah, ilmu mengajak kepada kasih sayang. Kenapa demikian? Karena yang menurunkan ilmu adalah yang maha kasih sayang, Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Wa ma arsalnak illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat, kasih sayang kami untuk alam semesta, syariat yang Allah turunkan, syariat yang penuh dengan rahmat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara hikmah diutusnya Rasul adalah tatbiqul ibadah, memberikan contoh bagaimana beribadah. Allah mengutus orang yang paling terbaik. Sampai-sampai Allah mengatakan, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau betul-betul berada di atas budi pekerti yang sangat luhur. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat itu menunjukkan kepada kita, semakin kalian mendekat kepada sunnah, semakin kalian dekat dengan ayat itu. Khuluqin 'adzim. Bertambah akhlaknya, bukan tambah ngaji tambah kasar, tambah ngaji tambah kaku, tambah ngaji tambah sombong. La yanfa', enggak ada manfaat ilmunya. Karena Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Muhammad dijadikan imam oleh kaum muslimin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Sungguh kami telah jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, imam, tauladan yang hasanah, yang baik. Tapi buat siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Buat orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mukmin. Buat orang-orang yang mereka berharap berjumpa dengan hari akhir, mukmin. Dan buat mereka orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, mukmin, muslim. Lihat bagaimana Muhammad penuh dengan rahmat. Lihat bagaimana kisah-kisah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melawan kejahatan, melawan kejelekan-kejelekan dengan sabar, tidak dengan emosi, tapi dengan sabar, tawakal. Ini sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah al-Islam. Al-Islam huwa sunnah. As-sunnah hiya al-Islam. Sunnah itu adalah Islam, atau Islam itu adalah sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَأَنْ يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا. Dan aku pun meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan kalian, ayuhal qari, wahai para pembaca kitab, mubarakan, sebagai orang yang membawa berkah. Apakah orang yang membawa berkah? Orang yang membawa berkah sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam disifatkan dengan mubarak. Inni 'abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah. Aku mendapatkan kitab Injil dan aku dijadikan oleh Allah sebagai nabi. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. Aku dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mubarakan أَيْنَمَا كُنْتُ, dijadikan sebagai orang yang membawa berkah. أَيْنَمَا كُنْتُ, dimanapun aku berada. Ditafsirkan oleh mereka para ulama itu dengan ilmu dan amal. Amar ma'ruf, amar ma'ruf, nahi munkar. Ilmu wal amal. Bukan ilmu tanpa amal, bukan amal tanpa ilmu, tapi al ilmu wal amal, itulah mubarak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lau anzalna, atau ayat yang lain, لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Seandainya ahli al-qura, penduduk desa, penduduk negeri, آمنوا واتقوا, mereka beriman dan bertakwa. Iman al-ilmu, واتقوا والعمل, Seandainya mereka berilmu, kemudian mereka beramal, apa yang Allah turunkan? La fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kami akan turunkan berkah-berkah. Kami akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan juga dari bumi. Apa sebabnya? Ilmu wal amal. Wan yaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kalian sebagai orang-orang yang membawa berkah dimanapun kalian berada. Berkah ilmu wal amal. Ilmu menjalin ukhuwah, persaudaraan. Ilmu menjadikan tenang, tentram. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tidaklah mereka mengingat Allah kecuali akan menentramkan hati. Siapa yang hatinya masih gundah gulana, berarti kurang di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu menyatukan umat, bukan mencerai-beraikan umat. Ilmu mengajarkan persaudaraan, bukan permusuhan. Kapan kita dapati kalau diri kita masih memiliki sifat permusuhan, maka koreksi ilmu dan amalnya. Karena tidaklah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke suatu desa, masuk ke suatu negeri, kecuali negeri dan desa tersebut menjadi kuat dengan ukhuwah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah awali dengan kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Pegang tali Allah kuat-kuat. Hablullah, kata mereka para ulama, Abdullah bin Mas'ud, jamaah. Pegang sama jamaah. Sebagian mereka mengatakan Al-Quran. Hablullah, Al-Quran. Sebagian mereka disebutkan dalam tafsir Baghawi, As-Sunnah. Tali Allah Al-Quran, tali Allah adalah As-Sunnah, tali Allah adalah jamaah, Allah adalah Al-Islam. Ini kata mereka, para mufasirun. Pegang tali Allah, pegang Islam kuat-kuat, pegang Quran kuat-kuat. Jangan kalian berpecah belah. Islam melarang pecah belah. Islam melarang permusuhan tanpa hak. Islam mengajarkan bersatu. Aus, Khazraj 100 tahun lebih mereka saling berperang. Berbagai macam cara sudah ditempuh. Kampung Aus dinikahkan dengan kampung Khazraj. Nihil hasilnya. Saling ziarah, pertemuan-pertemuan, nihil, terus terjadi peperangan. Sampai-sampai mereka bersumpah tidak mungkin Aus dan Khazraj bersatu, enggak mungkin. Sampai demikian. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan mengutus Mu'ad ibn Jabal, datang dengan mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, datang ke negeri Yathrib. Yathrib ketiga itu. Madinah memiliki 4 nama. Yathrib, Madinah, At-Taubah, At-Taibah. Ada 4 nama kota Madinah. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai memasuki dakwahnya melalui para sahabat yang mulia, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, maka mereka Sa'ad ibn Ubadah, Sa'ad ibn Mu'adz, tokoh daripada Aus dan Khazraj, sekarang satu akidahnya Islam. Yang kemarin saling memberikan wasiat, mereka adalah yang membunuh bapak moyang kalian, balas darah. Balas darah mereka. Wasiatnya pembunuhan, bantai mereka. Nenek moyang kamu dibantai oleh Aus, sikat Aus. Aus enggak mau kalah. Nenek moyang kalian dibantai oleh orang-orang Khazraj, balas, tuntut darah mereka. Mau sampai kapan? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada mereka dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam semesta. Sebagai manusia mengatakan tidak mungkin, Aus dan Khazraj kok bisa bertemu? Enggak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqul ha kun fayakun. Allah kalau dia menginginkan terjadinya suatu urusan, maka dia hanya mengucapkan kalimat kun fayakun, pasti terjadi. Manusia mengatakan enggak mungkin. Ternyata Islam menjinakkan hati-hati mereka. Aus dan Khazraj sudah saling tukar-tukaran, barter hadiah, tetap masih aja adanya permusuhan. Ketika dakwah masuk, hilang kebencian di antara mereka. Karena Allah ingatkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. طيب قال الله سبحانه وتعالى ingatlah nikmatku, ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian ketika kalian dulu saling berperang satu dengan yang lain, saling sikat, saling bunuh, saling hantam, enggak kenal yang namanya salam, senyum, enggak ada. Tapi kemudian fa'allafa baina qulubikum, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menginjakkan kakinya ke bumi hijrah, sebelumnya mengutus Mu'ad atau Mus'ab bin Umair ke negeri Yathrib. Fa'allafa baina qulubikum, ternyata jinak hati-hati kalian. Apa yang menjinakkan hati-hati mereka? Harta sudah dicoba sama mereka, memberikan hadiah, nihil, tetap peperangan terjadi. Ternyata yang menjadikan mereka bersatu adalah kitab wasunnah al-Islam. Karena jemaah, tebarkan rahmat dengan antum amalkan ilmu antum. Apabila seorang sudah mengamalkan ilmunya di masyarakatnya, di dalam rumahnya, masyarakat kecil, di dalam rumahnya, maka yang terjadi adalah kerukunan di dalam rumah tangga, suami istri, istri suami, bahkan mereka berlomba-lomba untuk saling memberikan khidmat. Suami berupaya untuk menunaikan kewajibannya dengan menunaikan hak istri. Istri gak mau kalah. Istri akan menunaikan hak-hak suami, akan menunaikan kewajibannya seorang istri untuk melayani suaminya, dan akan bersabar menghadapi suaminya. Kenapa demikian? Karena sudah punya ilmu. Suami punya ilmu, istri punya ilmu. Apa ilmunya? وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Dia akan sadar dengan ilmunya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kematian dan juga kehidupan. Kalian manusia diadakan oleh Allah, ditiadakan, nanti muncul manusia berikutnya. Adanya kehidupan regenerasi, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Apa hikmahnya? Liyabluwakum, agar Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian. Apa yang diinginkan oleh Allah? Ayyukum ahsanu amala, siapa diantara kalian yang paling terbaik? Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Istri akan berlomba, ya Allah, saya ingin menjadi orang yang paling terbaik berdasarkan satu ilmu ini saja. Suami gak mau kalah. Ya Allah, saya akan menjadi orang yang paling terbaik berdasarkan satu ayat ini saja di dalam keluarga saya. Apa gak rukun keluarga seperti ini? Istri salah, gak usah minta maaf, sudah dimaafkan. Loh kenapa? Saya pengen menjadi hamba yang paling terbaik mengalahkan istri saya. Suami bikin jengkel, sama. Istri sabar, gak usah minta maaf, saya sudah maafkan. Kenapa? Saya pengen menjadi orang yang paling terbaik di sisi Allah. Ini satu masyarakat kecil. Lantas bagaimana kalau diterapkan ke masyarakat yang lebih luas lagi? Itulah al-Islam. Wan yaj'alaka mimman, dan aku pun meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia menjadikan kalian sebagai orang-orang yang idza utiya, orang-orang yang apabila mendapatkan pemberian syakara, dia akan bersyukur. Syukur na'am memiliki rukun. Di antara rukun syukur yaitu apa? Harus meyakini bahwasanya nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari ilmu kamu, bukan dari keahlianmu, bukan dari warisan bapakmu, tapi datang dari Allah. Fama bikum min ni'matin famin Allah. Tidak ada satu nikmat yang sampai kepada kalian famin Allah, kecuali datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat di antaranya rezeki datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jemaah, perhatikan ayat-ayat Allah, camkan baik-baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan menurunkan Al-Qur'an Al-Karim supaya kita mentadaburi apa kandungan daripada Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fis samaa'i rizqukum wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, di atas langit itulah rizki kalian, dari sana, bukan dari sini, bukan dari badan kalian, bukan dari skill kalian, bukan daripada ilmu kalian, pandai lobby, pandai bisnis, pandai-pandai, bukan, tapi dari sama Allah Subhanahu wa ta'ala. وَمَا تُعَدُونَ, dan apa yang dijanjikan oleh Allah di atas langit, Al-Jannah. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ, bahkan aku bersumpah dengan diriku sendiri, رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, penguasa langit-langit yang tujuh dan juga bumi, إِنَّهُ لَحَقٌّ, sesungguhnya itu benar. Rizki di tangan Allah, bukan tangan kalian. Karena itu jamaah, jangan hinakan diri antum kepada manusia untuk mendapatkan sebagian kecil daripada rizki. Merendah, memelas, menghinakan diri antum di hadapan manusia, lah jangan. Antum punya Allah. Bangun. Ketika manusia tertidur, antum bangun. Ketika manusia lalai, antum ingat. Ketika manusia tertawa, antum bersedih, nangis. Kenapa antum tidak menjadi hamba yang saleh sebagaimana mereka para nabi? Jangan hinakan diri antum kepada manusia, tapi hinakan diri antum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta belas kasihannya. Karena Allah yang menentukan rizki, bukan antum, bukan orang tua antum, bukan bos antum, bukan juragan antum, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pelajaran berikutnya bisa kita ambil, ketika antum mencari rizki, jangan sampai antum melalaikan agama antum. Karena demi Allah, rizki di tangannya. Dan demi Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun seberapa hebatnya, seberapa kuatnya usaha antum untuk mencari rizki, kalau Allah tidak menentukannya, Allah tidak akan memberikan kepada antum. Antum gak akan dapat. Rugi jamaah. Gara-gara rizki meninggalkan sholat jamaah, gara-gara rizki meninggalkan ta'lim, gara-gara mencari rizki, akhirnya rela untuk bermusuhan, sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas, tamak terhadap dunia. Jangan. Rizki sudah diatur, kita diperintahkan untuk mencarinya. Ketika mencari, fa ajmilu fit talab, nasihat dari Nabi SAW, maka carilah dengan cara yang paling baik. Ini yang pertama, meyakini bahwasanya rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa yang kedua? Hah? Menggunakan nikmat untuk apa? Untuk ketaatan. Dalil. Apa dalil? Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibal awi bima'ahu wa tayr wa 'allamna lahu wa 'allanna lahu al-hadid an i'mal sabighati wa qaddir fi sard wa 'malu saliha. Allah menyebutkan nikmat. Walaqad atayna Dawuda minna fadla, kami telah memberikan keutamaan-keutamaan kepada Daud alaihi salam. Di antara keutamaan-keutamaan tersebut, kami berfirman kepada gunung, wahai gunung, bertasbih dengan Daud. Dan juga burung, bertasbihlah kamu bersama Daud. Dan kami lunakkan besi-besi yang keras supaya dia bisa membuat baju-baju perang sesuai dengan ukurannya. Disebutkan nikmat-nikmat, kata Allah, wa'malu saliha, beramal salehlah kamu. Diperintahkan untuk melakukan amalan yang saleh. Nikmatnya digunakan untuk melakukan amalan yang saleh. Ini yang kedua. Nikmat yang sampai kepada kita, kita gunakan untuk taat. Kemudian rukun yang ketiga apa? Apa? Menyebutkan nikmat dengan lisan, alhamdulillah. Ya. Faman wajada khairan fal yahmadillah. Siapa yang mendapati kebaikan, maka ucapkan alhamdulillah. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat daripada Rabbmu, fahaddits, ucapkanlah, ceritakanlah. Di antaranya mengenakan pakaian-pakaian yang layak, menunjukkan kepada manusia akan pengaruh daripada nikmat Allah, walhamdulillah saya mendapatkan rizki, dengan tidak meremehkan saudaranya, dengan tidak sombong. Ini termasuk orang yang bersyukur. Ini yang ketiga. Yang keempat dan yang kelima adalah rukun penyempurnaan, yaitu dia bangun tiga perkara tersebut dengan apa? Dengan ketundukan dan penuh kecintaan. Jadi ada lima rukunnya. Tunduk dan cinta. Ketika dia meyakini bahwasanya rizki itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan penuh ketundukan dan penuh kecintaan. Ketika dia gunakan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan, dia lakukan dengan penuh ketundukan dan penuh kecintaan, bukan terpaksa. Dan ketika dia menyebut-nyebut nikmat Allah dengan lisannya, dengan penuh ketundukan dan kecintaan. Jadi ada lima rukun, na'am, rukun asyukur. Katanya mau istirahat dulu ya? Baik, istirahat dulu. Nanti insya Allah kita lanjut. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.